warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita datang ke tempat ini untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita ini diwajibkan untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taufik Allah kita bisa mencari ilmu, menimba ilmu di tempat ini. Kedua kalinya salat, selawat serta salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini yang membawa kita kepada alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita dijadikan oleh Allah ummah yang mulia daripada ummah yang lainnya. Para hadirin semuanya yang kita muliakan, mencari ilmu adalah sesuatu yang wajib bagi kita semuanya. Karena apa? Karena dengan ilmu kita di dunia akan menjadi orang yang mulia. Dengan ilmu kita di akhirat akan juga menjadi orang yang mulia. Yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirah, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka juga harus dengan ilmu. Di dunia pengin jadi orang yang mulia, maka kita harus mencari ilmu dulu. Di akhirat pengin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, pengin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mempunyai ilmu. Tapi ilmu ini harus kita barengkan dengan takwa. Kalau kita cuma mempunyai ilmu tapi di dalam hati kita tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan bertambah jauh kepada Allah. Alhamdulillah, seandainya ilmu ini ada gambarnya, maka ilmu ini lebih bagus gambarnya daripada bintang, daripada langit, daripada matahari. Maka kita ini harus lebih ijtihad lagi untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu kita bisa memuliakan orang yang lebih tinggi, orang yang lebih tua. Dan dengan ilmu kita menyayangi orang-orang yang lebih kecil. Yang dikatakan di dalam syair, taqarrab 'anil awtani fi talabil 'ula, berasinglah dari rumahmu, maksudnya keluarlah dari rumahmu untuk mencari ilmu Allah. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi, wasafir dan pergilah, fa fil asfari di dalam pepergian itu ada 5 faedah. Tafarruju hammin, yang satu bisa menghilangkan kesumpekan. Mungkin di rumah kita ini ada pekerjaan banyak, terus nyampe ke tempat ini hati ini terbuka. Waqtisabu ma'isyatin, dan mencari waqtisabu ma'isyatin, dan mencari hidup sendiri. Wa ilmun, dan yang ketiga adalah mendapatkan ilmu. Wa ilmun, dan ketiga adalah ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana suatu yang diwajibkan kepada kita, seperti solat, seperti puasa, seperti haji. Dan dengan ilmu kita bisa mengetahui sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan sesuatu yang diwajibkan kepada kita. wa adabun, dan yang keempat adalah mendapatkan akhlakul karimah. Dengan mencari ilmu, dengan keluarnya kita dari rumah kita ke tempat yang dimuliakan oleh Allah, ini akan mendapatkan akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, kita ini bisa memuliakan, bisa mengasihi, bisa memuliakan orang yang lebih besar daripada kita, dan mengasihi orang yang lebih kecil daripada kita. Nabi Muhammad berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Bukan golongan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana," orang yang tidak kasih sayang pada orang yang lebih kecil. "Wa lam yuqir kabirana," dan tidak orang itu, dan tidak memuliakan orang yang lebih besar. Makanya ilmu adalah sesuatu yang bisa membawa kita kepada sesuatu yang mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwasannya ilmu ini lebih utama daripada harta. Karena apa? Karena ilmu bisa menjaga kita. Seandainya kita mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi kita mempunyai ilmu, maka ilmu kita yang menjaganya. Al-ilmu yahrusuka, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik, lebih bagus daripada harta. Al-ilmu yahrusuk, ilmu itu akan menjaga kita. Tidak bisa, kalau kita mempunyai ilmu, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tahrusul mal, sedangkan kita ini menjaga dunia. Makanya kalau kita ini mempunyai ilmu, maka tidak mungkin kita ini senang sampai masuk ke dalam hatinya yang namanya dunia. Yang namanya dunia ini bagaikan bayangan. Yang namanya ilmu, yang namanya harta bagaikan bayangan. Yang mana kalau kita ini berpaling daripada bayangan, maka yang namanya bayangan ikut pada kita. Begitu juga harta. Kalau kita ini berpaling daripada harta, maka kita ini akan diikuti oleh harta. Mungkin yang namanya mukaddimah tidak panjang lebar, melanjutkan pada pembacaan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirin was-sadiqin. As-sabirin, orang-orang yang sabar atas melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar atas tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sadiqin, dan orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfikin, dan orang-orang yang bersedekah. Wal mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ashar, di waktu malam mereka semuanya berkata, "Ampunilah, ampunilah dosa kita ya Allah. Ampunilah dosaku dan selamatkan dari api neraka-Mu." Terus di sini adalah Allah Taala mengatakan wal munfikin, orang-orang yang bersedekah. Yang diceritakan bahwasannya yang sedekah ini bisa menjaga kita, daripada bala, dan bisa memanjangkan umur kita. Orang kalau kita bersedekah. Yang diceritakan bahwasannya ada malaikat maut yang memberi tahukan kepada Nabi Sulaiman, yang mana di situ ada seorang yang akan meninggal setelah 5 hari. Tapi Nabi Sulaiman melihat anak itu sampai 5 bulan kok tidak meninggal. Terus Nabi Sulaiman datang kepada malaikat, "Kenapa kok anak ini belum mati, sedangkan kamu memberitahukan bahwasannya anak ini akan mati nanti setelah 5 hari. Kok sampai 5 bulan kok tidak meninggal? Kemudian malaikat maut berkata, oh iya, karena anak itu bersedekah, ketemu sama orang di jalan, terus bersedekah kepada orang itu, dan orang yang diberi sedekah mendoakan pada orang tadi, maka Allah Ta'ala memerintahku untuk mengakhirkan dicabut ruhnya. Maka dari itu kita ini harus, kalau umpamanya punya fulus, punya uang 5.000, kalau umpamanya ada orang yang minta, harus dikasih. Supaya apa? Umur kita ini akan panjang. Dan Al-Imam As-Suyuti berkata bahwasannya pahala sedekah ini ada 5 derajat. Yang pertama, orang yang bersedekah itu akan mendapatkan 10 pahala jika orang yang bersedekah tadi memberikan kepada orang yang masih bisa bekerja. Yang kedua, orang itu akan mendapatkan 90 pahala jika orang yang bersedekah tadi memberikan kepada orang-orang yang a'ma, orang-orang yang buta, dan orang-orang yang kena musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, akan orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala 900. Bagi siapa itu? Kalau kita upamanya sedekah atas qarabah kita, atas saudara kita, atas paman kita yang mana paman kita itu butuh. Dan yang keempat, akan mendapatkan pahala 100.000. 100.000. Bagi siapa itu? Kalau kita ini bersedekah kepada orang tua kita. Kalau sedekah kepada orang tua kita, kita akan mendapatkan pahala yang 100.000 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, akan mendapatkan pahala 900.000. 900. Kepada siapa? Kalau kita upamanya sedekah kepada orang yang alim, sedekah kepada kiai, sedekah kepada pondok, kita akan mendapatkan 900 pahala. Maka dari itu, wahai ibu-ibu, bapak-bapakku semuanya, kita ini harus memperbanyak sedekah. Karena apa? Yang disebutkan tadi bahwasanya sedekah bisa membawa umur kita, bisa memanjangkan umur kita, bisa mencegah kita daripada bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabirin, orang yang sabar atas melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, seperti salat, puasa, haji, zakah, dan taat untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Seperti zina, seperti minum khamr. Terus as-sadiqin, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qanitin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Jangan sampai melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena nanti yang kita perbuat ini nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan dihisab, amal baiknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal jeleknya akan juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal jeleknya itu lebih banyak daripada kebaikannya, maka kita ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, harus kita ini bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tempat nanti di hari kiamat, tidak ada tempat kecuali dua tempat. Yang pertama adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana surga Allah Subhanahu wa taala bagi siapa surga itu? Yang sudah dikatakan di dalam tafsir yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka di situ oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini akan diberi istri-istri yang suci, seperti apa? Hurul Ain. Dan di situ akan enak nanti di surga. Tapi kalau seandainya kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita nanti. Siapa yang mau menolong kita? Tidak ada kecuali amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita baik, maka insyaallah kita ini akan masuk surga dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya kita ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan solat yang diwajibkan kepada kita, terus minum-minum khamr yang dilarang kepada kita, apakah kita pantas bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh tidak pantas. Kalau kita ini menginginkan Nabi Muhammad, menginginkan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pekerjaan kita ini melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Pekerjaan kita ini melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Sungguh mungkin kita ini sungguh tidak mungkin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini harus berbuat taat, melakukan ketaatan dimanapun kita berada. Di rumah kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pasar upamanya kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qanitin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfikin, orang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diceritakan, kalau upamanya orang yang bersedekah ini akan umurnya bisa panjang, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bala Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus memperbanyak bersedekah. Harus memperbanyak bersedekah jika ada orang meminta kepada kita. Kita ini kalau punya harus memberinya. Dan jangan sekali-kali kita menolak kepada orang yang minta pada pertama kali. Jika ada orang pertama kali meminta pada kita, maka seharusnya kita memberinya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mungkin mencoba kita yang dijadikan orang yang peminta ini adalah malaikat. Makanya kalau ada orang yang minta di dalam pertama kali pada kita, kita seyogyanya harus memberinya. Wal mutasaddiqin wal mustaghfirin, orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang kita ini mempunyai dosa yang banyak, mempunyai dosa yang banyak. Mereka juga berkata, orang yang sabir, orang yang mustaghfirin, orang yang mutasaddiqin. Begitu juga mereka berkata kepada Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Terus melanjutkan ayat, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa. Syahidallah, Allah menyaksikan, annahu la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah akan memberi pahala kepada kita kalau seandainya kita ini melakukan sesuatu yang baik. Dan kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini diciptakan oleh Allah kepada kita ini cuma untuk pelewatan saja. Seperti kita ini mau ke Jakarta. Tidak lama kita ini di dunia ini, paling lama 60 tahun. Makanya kita ini harus memperbanyak amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu semuanya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf Bapak, ibu-ibu semuanya, karena kami belum pantas untuk memberi mau'izah kepada Bapak dan Ibu. Dan kami ini, pengetahuan kami sedikit, sedangkan pengetahuan Bapak lebih banyak daripada kami. Maka dari itu Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kami mohon maaf. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik, syukran katsir kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ahmad Faisal atas pembacaan tafsir Jalalainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan tafsir Al-Quran bersama guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatullahi wasalamu ala habibina وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا أكرمنا أكرمنا يا ربنا بالفهم السليم وارزقنا يا ربنا بالعلم النافع وأكرمنا يا ربنا بالعمل بما علمتنا. اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. معاشر المسلمين حاضرين حاضرات yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa terus beristiqomah di dalam menuntut ilmu, mentadaburi Al-Qur'an. Semoga kita kelak di akhirat digiring oleh Allah bersama ahli Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala seperti memudahkan kita untuk belajar Al-Quran, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Dan jangan sampai Al-Quran mengutuk kita. Baik, kita akan langsung bersama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-16. Kita sampai kepada ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Ini adalah ayat lanjutan dari sebelumnya. Ada hamba-hamba Allah yang tidak tertipu dengan urusan dunia, yang telah menjadikan anak-anak mereka justru sebab untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah harta tapi tidak tertipu dengan hartanya, justru harta mereka mereka gunakan untuk yang Allah ridai. Istri mereka tidak menfitnah mereka untuk melakukan keharaman. Ayat zuyina linnasi hubbus syahwat. Ada hamba-hamba Allah yang tertipu dengan istri mereka. Ada hamba-hamba Allah yang tertipu dengan anak-anak mereka gara-gara istri dan anak tidak peduli apa yang mereka lakukan. Keharaman di kantor-kantor karena istri yang banyak tuntutan. Keharaman dalam urusan pekerjaan ternyata hanya memikirkan biaya sekolah anaknya dan masih banyak. Anak-anak yang menjadikan orang tuanya justru masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hamba-hamba yang faham seperti ayat selanjutnya Qul a'unabbi'ukum bi khairi min dhalikum, ada hal yang lebih bagus yang dikhabarkan oleh Allah daripada menuruti syahwatmu untuk memenuhi anakmu dengan yang haram, istrimu dengan yang haram, kecintaan kepada harta sampai menjadikan seseorang melakukan yang haram. Ada yaitu surga lilladzina taqwa, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini diisyaratkan orang yang tidak tertipu dengan anak-anaknya, orang yang tidak tertipu dengan hartanya, tidak tertipu dengan harta yang menumpuk, dengan ternaknya yang banyak, dan juga tidak tertipu dengan istrinya. Dan dilanjutkan lagi bahwa orang yang punya ketakwaan tersebut, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, di dalam segala aktivitasnya ia akan selalu menghadirkan makna rabbana innana amanna. Jadi keimanannya kepada Allah itu yang membentengi mereka untuk tidak melakukan kesalahan hanya untuk membela istrinya. Amanna, innana amanna, kami beriman. Jadi keimanannya itulah yang menjadikan seseorang tidak akan mengambil yang haram hanya untuk membiayai anak-anaknya. Yang menjaga mereka untuk tidak curang di dalam berjual beli, itu karena amanna, mereka itu beriman kepada Allah. Dan jika mereka tiba-tiba melakukan satu kesalahan di dalam menjalani kehidupan itu, baik di dalam berjual beli, dalam bekerja, atau dalam apapun urusan mereka dengan anak istri mereka, kalau ada kesalahan, ia bukan terus dengan kesombongannya, akan tapi justru dia langsung menghadap kepada Allah dan memohon faghfir lana, ampunilah kami ya Allah, faghfir lana dhunubana, faghfir lana, ampunilah kami, dhunubana, dosa-dosa kami ya Allah, waqina adzaban nar. Dan dia sadar bahwasanya kalau Allah tidak mengampuninya, maka siksa Allah amat pedih baginya. Maka dia pun minta perlindungan, waqina adzaban nar, lindungi kami ya Allah dari siksa api neraka. Jadi tidak cukup orang itu ternyata di dalam beramal itu, kecuali juga harus menyertai kesadaran bahwa ada kekurangan di dalam beramal yang mungkin adalah juga kesalahan itu sendiri. Kita sebagai manusia ternyata hidup kita tidak hanya patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, akan tapi di situ harus kita sertai dengan istighfar yang banyak menyesali dosa-dosa. Karena Anda semuanya bukan malaikat dan nabi yang tidak bisa bersalah. Kita bukan malaikat dan nabi yang bisa bersalah. Sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya kehidupan kita, ketahuilah, tentu ada kekurangan. Kita manusia yang bukan maksum itu bagaimana tidak banyak memohon ampun kepada Allah. Sementara Nabi Muhammad SAW yang sudah jelas-jelas tidak berdosa, ternyata beliau juga sering memohon ampun kepada Allah. Dosa apa ya Rasulullah yang kau lakukan sehingga setiap kali duduk engkau memohon ampun 100 kali? Itulah martabat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyayangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu menyukai, cinta kepada orang yang tawabin, bukan taibin di situ. Tawab, tawab itu tobat, terus tobat, meningkatkan tobat. Bukan orang tobat sekali lalu selesai, oh tidak. Jadi meningkatkan pertobatannya. Sehingga kalau kita cermati, bertobat itu bermacam-macam martabatnya. Ada orang yang bertobat dari dosa-dosa gede. Dan ada orang yang bertobat dari dosa-dosa kecil. Dan ada orang yang bertobat bukan dari dosa, hanya kekurangan di dalam ia menjalankan satu kewajiban, ia sudah bertobat. Dan ada lagi orang yang bertobat karena khawatir tidak benar di dalam mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan itu tobatnya para anbiya as-salihin. Orang-orang bertobat bukan selalu harus dari dosa. Dia tawabin. Tawab ini terus meningkatkan tobat. Sudah bertobat dari dosa, saya harus tingkatkan tobat lagi terus. Sehingga yang namanya tobat itu menjadi satu kewajiban. Di samping imannya kepada Allah yang dibaringi dengan melakukan ketaatan, ternyata permohonan kepada Allah itu tidak boleh henti. Sehingga Nabi mencontohkan, Nabi tidak duduk di satu majlis kecuali beliau membaca istighfar 100 kali. 100 kali Nabi Bagaimana Nabi yang tidak pernah berusaha semacam itu? Dan kalau sudah rasa takutnya kepada Allah itu menguasai hatinya, maka istighfar itu akan begitu mudah baginya. Mungkin ada seorang ahli iman, hanya mungkin dia lupa, ketinggalan sholat duha saja kadang begitu nyesalnya, astagfirullahaladzim saya belum sholat duha. Atau tidak bisa bangun malam, bisa menangis. Diriwayatkan Malik bin Dinar adalah orang yang jahat mula-mula, setelah itu tobat, setelah tobat bangun malam. Dan riwayat Abu Yazid Al-Bustami, ternyata semalam saja tidak bangun malam, dia dikodok seolah-olah melakukan kesalahan apa, dan dia harus membayar berapa gitu. Jadi gara-gara tidak bangun malam, dia merasa berdosa, sehingga separuh hartanya diberikan fakir miskin. Allah. Hanya tidak bangun malam semalam saja. Dia merasa itu berdosa, padahal bangun malam bukan sesuatu yang wajib. Nah itu kekuatan iman itu di situ. Ada orang itu tidak sholat subuh nyantai, masih ketawa esok paginya. Ada orang tidak bisa sholat jamaah, menyesal. Jadilah. Jadi itu kekuatan di dalam kita itu berkeyakinan kepada Allah dan takut kepada Allah. Lihat. Orang bertakwa itu dengan ciri semacam itu. Keimanannya itu yang selalu menyertainya di dalam ia beraktivitas. Dan setelah itu pun dia banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan dan mungkin bukan sesuatu kesalahan. Wa qina adzabannar. Dihadirkan rasa takut, dan ini adalah memang strategi untuk menyiasati hati kita agar senantiasa takut dengan maksiat, adalah kita ingatkan siksa Allah. Sampai digambarkan sahabat Nabi SAW ditanya, bagaimana engkau kok bisa melakukan ketaatan seperti itu? Dan bagaimana engkau kok bisa meninggalkan kemaksiatan benar-benar seolah-olah engkau tidak berdosa? Kenapa? Sederhana baginya bahwa aku tidak akan melakukan sesuatu kecuali harus aku hadirkan di hatiku surga atau neraka. Jika itu kemaksiatan, maka aku lihat neraka. Sehingga benar-benar ya, karena dia merasa hadir neraka di dalam di hatinya, kelihatan neraka, maka dia tidak berani melakukan sesuatu. Dan itu tentunya derajat keyakinan. Seperti Sayyidina Ali, laku syifa'anal ghita'u mazdatu yakina. Jadi Sayyidina Ali karamallahu dan para sahabat banyak yang lainnya, bahwasanya mereka itu tidak melihat neraka, tapi keyakinannya seperti melihat neraka yang sesungguhnya. Jadi melakukan kemaksiatan itu benar-benar takut, karena digambarkan di hadapannya itu ada neraka. Rasa takutnya kepada Allah, kina adaban nar, ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Neraka. Dari api neraka. Kalau maka merenungi tentang siksa Allah di dalam neraka itu penting. Bukan menghayal, bukan kita berarti bukan mau masuk neraka, akan tapi agar kita takut bahwasanya hukuman Allah di neraka itu luar biasa. Kalau seandainya ada orang disetir di kapunggungnya 2 menit saja, itu kan sudah sakitnya luar biasa. Dikurangi 1 menit, setengah menit, 10 detik. Nyos di punggungnya. Sampai suatu ketika ada orang soleh tiba-tiba bangkit syahwatnya. Waktu dia ingin melakukan satu kemaksiatan zina, dia ngomong, hei jasadku, kau boleh melakukan zina, tapi aku coba dulu. Tanganmu bisa tidak dibakar? Tangannya zinanya dibakar. Sampai tangannya dibakar semuanya. Ternyata tidak kuat. Karena kamu dibakar api dunia saja tidak kuat, bagaimana wahai hawa nafsu engkau mengajak berzina? Jadi mengingat neraka itu penting agar kita takut kepada Allah terus menerus. Sehingga kalau digambarkan ada orang mungkin jago mabuk-mabukan, jago zina. Suatu ketika ada informasi bahwasanya ada wanita cantik didatangkan gratis, kemudian dengan minum minuman keras. Tentu jago zina itu akan datang. Dia akan datang nomor satu barangkali. Setelah itu bagi wanita cantik itu lihat di dalam kaca, di kamar nomor satu. Dan kamu boleh menggauli dia dan gratis hanya 2 jam, itu minuman keras yang mahal-mahal. Dia jago mabuk, jago perempuan. Lihat, itu di kamar satu. Di saat dia mau masuk, berapa hari? Setengah hari saja, atau 5 jam saja masuk. Cukup? Cukup 5 jam. Ternyata di saat mau masuk, tunggu dulu. Tapi setelah kamu masuk di kamar nomor satu, kamu masuk kamar nomor 2. Dia tanya, di kamar nomor 2 ada apa? Pengen tahu? Dibuka, rupanya ada api, kemudian ada 5 algojo sama tombaknya, sama pisaunya. Jadi setelah 5 jam di situ, kamu dimasukkan ke sebelah. Mau tidak? dia gemeteran, mending enggak usah lah. Jadi karena meyakini adanya hukuman itu. Jadi permasalahan kita itu kurang jarang merenung tentang siksa, makanya maksiat jalan terus. Biarpun enak 5 jam tapi mau dibeset, mau dipanggang begitu kira-kira, mau atau tidak? Dia tidak bakal mau, karena apa? Wah, ini daripada saya disiksa, mending enggak deh. Jadi begitu loh, kalau orang mau melakukan kemaksiatan itu suruh menghadirkan neraka hukuman. Jadi kalau sudah sampai makom semacam ini, ya makom merasa diperhatikan oleh Allah terus, dilihat oleh Allah. Sehingga Imam Haddad menyebutkan bahwasanya kalau ada orang mau melakukan, kalau ada ahli iman mau melakukan kemaksiatan, itu ada dua kemungkinan. Suruh milih. Hei ahli iman yang bermaksiat, bagimu ada dua pilihan. Yang pertama adalah di saat engkau melakukan kemaksiatan, kamu meyakini Allah tidak melihatnya. Kafir. Jadi yang pertama adalah melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ditanya, kenapa engkau melakukan kemaksiatan? Ya karena Allah tidak melihatku. Nah, ini kafir, keluar dari iman. Yang kedua, melakukan kemaksiatan tapi dia yakin kalau Allah melihatnya. Namanya kurang ajar nih. Jadi enggak ada pilihan bagi ahli iman yang sesungguhnya, yang makom-makom ihsan ada dalam dirinya, itu susah untuk melakukan kemaksiatan. Makanya muraqabah ini penting. Jadi merasa dirinya dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Jadi kalau kita mengatakan Allah tidak melihat kita, kurang ajar, keluar dari iman. Tetapi kalau kita merasa dilihat oleh Allah, lah kok masih melakukan kemaksiatan, maka ini namanya kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita tingkatkan terus, muraqabah, muraqabah, muraqabah. Maqam ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan itu bukan maqam semua orang. Tapi kasih sayangnya Nabi, sabda Nabi tidak memberatkan kita. Anda mungkin tidak bisa melihat Allah, akan tapi fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, memang ini lemah kita. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, tapi yakini bahwa Allah melihatmu. Jadi ini merasa dilihat oleh Allah terus. Wakina adzaban nar, hadirkan neraka di mata kita sehingga benar-benar kita akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Sehingga tidak ada orang yang melakukan kemaksiatan kecuali lalai akan siksa dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia tidak tahu hukuman itu. Ini musibah, makanya menuntut ilmu itu penting. Agar tahu rambu-rambu, ini haram, ini tidak boleh. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam neraka Allah. Karena kita tidak mau belajar, karena kebodohan kita. Baik. Itu orang-orang yang bertakwa. As-sabirina was-sadiqina. Kemudian ada sifat lain yang dimiliki orang-orang yang bertakwa tadi, setelah dia senantiasa menghadirkan keimanan di dalam segala aktivitasnya, kemudian sangat sering untuk mohon ampun kepada Allah, khawatir ada kekurangan, ada kemaksiatan dilakukan, atau kekurangan di dalam melaksanakan kewajiban, atau kurang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia akan selalu mohon ampun kepada Allah, dan dia akan selalu merasa bahasanya, dia itu dilihat oleh Allah, sehingga takut melakukan dosa, dan baginya neraka Allah adalah sangat pedih. Dan dia sadar itu. Dan disitulah akan menghadirkan satu watak yang luar biasa, dan wataknya orang yang bertakwa, dan sifatnya orang bertakwa, bertakwa as-sabirina. Sehingga karakternya sabar. Sabar dalam segala hal. Dan sabar ini ada sangkut pautnya dengan kebaikan yang dilakukannya. Sabar melakukan ketaatan, dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan ternyata kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan lebih berat daripada kesabaran untuk melakukan ketaatan. Sehingga sebagian ulama menafsiri, ittaqullaha haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah dengan benar takwa. Dalam riwayat, dalam ayat lain disebutkan, ittaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah semampumu. Di sini digambarkan, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih di dalam kemaksiatan. Kalau kemaksiatan tidak ada tawar, jangan dilakukan sedikit pun. Tapi kalau urusan ketaatan memang semampumu. Dan ternyata meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat daripada melakukan yang namanya ketaatan. Kalau melakukan ketaatan, Masya Allah, gampang. Karena ada unsur mungkin motivasi, tidak ikhlas, mungkin ini. Jadi untuk melakukan ketaatan lebih gampang. Akan tapi untuk meninggalkan kemaksiatan itu adalah lebih berat. Kesabar itu. Jadi kesabaran kita. Kemudian kesabaran kita di dalam hal itu, amaliyah kita. Kemudian kesabaran kita dengan urusan dengan sesama manusia. Itu juga menunjukkan keimanan di dalam hati kita. Sabar di saat hak kita diinjak oleh orang, diambil oleh orang. Kesabaran, akan tapi itu semua harus ada aturannya, ada sabar yang salah. Dan itu perlu penjelasan yang lebih khusus. Ada orang sabar bukan sabar, tapi bodoh. Sabar itu adalah berkenaan dengan hakmu sendiri. Misalnya, ada hakmu diambil oleh orang. Engkau direndahkan oleh orang, dicaci oleh orang. Itu baru sabar. Tapi kalau haknya Allah diinjak-injak, kalau kita mengatakan sabar, itu dungu dan bukan sabar. Nabi dihinakan, Islam direndahkan. Atau mungkin ada agama Allah diremehkan oleh seseorang, lalu kalau tidak ada marah di hati kita, maka itu adalah sabar yang salah tempat. Sebab amarah itu sendiri, jadi jangan sampai sabar ini hanya diartikan tidak suka marah. Bukan. Sebab marah itu sendiri bukan sesuatu aib dan cela, asalkan diiringi dengan yang namanya syariat dan akal. Ada orang menafsirkan sabar ini berlebihan, sehingga apa? Ngelihat istrinya melanggar syariat, katanya, Pak, ya saya harus sabar, istri saya gak mau pakai kerudung, gak sholat, saya harus sabar dengan istri saya. Bukan sabar, Pak, kamu bodoh. Jadi sabar saya, bukan sabar. Jadi sabar itu bukan begitu. Adapun marah, jadi ini masalah sabar dan marah. Marah itu adalah satu sifat yang di saat dibarengi dengan akal dan syariat, maka akan menjadi terpuji. Sehingga yang menjadikan kita berani perang, maju, berjuang itu karena amarah. Yang diiringi dengan akal, kita marah dengan siapa? Karena apa? Jadi marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena membela diri kita. Jadi marah kalau tanpa dibarengi dengan syariat brutal, dikit-dikit marah tanpa sebab. Jadi marah itu pun harus ada. Yang tidak punya marah sama sekali, musibah orang ini. Itu tadi, agama dihinakan, direndahkan, tidak punya kecemburuan, lihat. Sehingga kita harus marah, misalnya ada Islam direndahkan. Dan merendahkan Islam tidak serta-merta merendahkan Islam. Misalnya, mengagungkan yang bukan Islam itu. Itu juga maknanya merendahkan Islam. Jadi merendahkan Islam itu dengan cara mengagungkan Islam, misalnya menyanjung berlebihan seorang pemimpin yang dia adalah tidak beragama Islam misalnya. Itu juga merendahkan Islam tanpa disadari. Ada di sebuah, semoga Allah menjaga kita semua, di sebuah provinsi di luar Jawa sana, ada seorang pemimpin gubernur yang dia itu non-Islam. Disanjung oleh seorang tokoh, dipanggil Ustadz lagi. Allahu Akbar. Hanya gara-gara dikasih berapa miliar untuk sebuah acara besar di tempat tersebut. Bahkan ada tambahnya didoakan semoga kepemimpinannya tambah lama. Na'udzubillah. Sudah membuat kerusakan, mabuk, segala macam. Lihat, masih didoakan oleh tokoh begitu. Cari berita siapa orang ini. Na'udzubillah. Ya kayak gitu, itu musibah. Bagaimana? Ada kayak macam itu. Allahu Akbar. Jadi ada hal-hal itu karena apa? Amarahnya itu sudah tidak ada. Jadi marah itu penting, tapi harus dimanage. Jangan deget-deget marah sama istri, marah sama itu. Urusan sayur gak asin saja marah. Ya. Atau kekasinan marah. Itu gak benar ya. Akan tapi urusan agama. Jika tidak sholat, melanggar syariat Nabi Muhammad, kita baru marah. Tapi kalau urusan pribadi, bapak, istri kurang mengabdi, maklum. Maafin. Suami kurang mengabdi kepada istri, memaafkan. Tapi kalau urusan Allah, ini pembelaan kepada agama Nabi Muhammad SAW, maka itu yang harus ada, jadi marah. Jadi sabar sini harus dimaknai secara benar. Sebab ada orang mengatakan, memang orang itu sabar benar. Kok tahu? Masya Allah, dengan anaknya enggak pernah marah. Dengan istri enggak pernah marah. Oh iya, pantesan brutal semua anaknya. Ya, ini adalah dungu, bukan? Jadi marah itu sendiri adalah satu kemuliaan jika dibarengi dengan syariat dan dibarengi dengan akal yang benar. Baik, jadi sabar di sini kita arahkan dulu kepada sabar melakukan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan. Sabar. Shodiqin, jujur di dalam berucap. Benar di dalam bertutur kata. Jadi orang-orang yang benar. Was-shodiqin. Dia itu kalau berbicara benar. Waktu dia ngomong aku beriman, memang dari dasar kalbunya beriman kepada Allah. Iman kepada Rasulullah benar dengan apa yang diucapkan. Sebab ada orang mengatakan iman kepada Allah dan Rasulnya munafik. Yaitu tadi. Ternyata dia mengagungkan sesuatu yang lebih. Dari luar dia lebih diagungkan daripada apa yang ada dari Islam. Kelihatannya mengatakan amanna itu munafik. Dan ada pada zaman Nabi. Jadi tidak cukup orang mengatakan amanna. Tapi dia harus menjadi as-sadiqina. Benar waktu mengatakan amanna. Aku beriman kepada Allah. Buktikan dengan perilakumu. Buktikan dengan ungkapan-ungkapan lidahmu itu. Amanna, iman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Mengucapnya itu benar, jujur. Alladzi qala bisidqi wa saddaqa bihi. Ngomongnya benar. Dan dia membenarkan setiap kebenaran. Itulah sanjungan. Itulah yang disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qanitin, ahli ta'at khusyuk. Jadi kekhusyuan di dalam ia mengabdi kepada Allah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata salah satu tanda. Tidak cukup orang mengatakan yang penting kita beriman kepada Allah. Cukup. Akan tapi ternyata ia tidak punya kekhusyuan di dalam beribadah. Tidak punya kerinduan kepada Allah. Malam harinya dilewati begitu saja tanpa ada permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak rindu untuk melakukan sholat duha. Tidak rindu untuk melakukan kemuliaan-kemuliaan. Wal qanitin. Jadi tanda-tanda orang bertakwa ada semacam ini. Makanya di dalam beragama ini ternyata tidak cukup orang hanya memperbanyak ilmu. Dan memang ilmu itu lebih utama. Karena ilmu itu yang akan membimbing seseorang menjadi benar. Menjadi seseorang menjadi ngerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Tapi setelah itu qanitin, menjadi orang khusyuk, ini penting. Khusyuk di dalam beribadah, di dalam mengamalkan apa yang mereka ketahui. Berkenaan dengan keimanannya, tentang ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qanitina. Kemudian setelah apa? Setelah ia orang yang mengaku diri yang beriman kepada Allah. Di dalam permohonannya adalah juga minta ampun kepada Allah. Kemudian dia adalah juga berusaha untuk benar dengan apa yang diucapkannya. Ternyata ada tanda-tanda yang lain adalah wal mungfiqin. Ternyata lihat, urusannya dengan manusia juga ada. Sebab hakikat takwa yang sering-sering kami sebutkan bahwa orang bertakwa itu sederhana. Definisi takwa itu adalah apa? Baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Yang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia tidak bertakwa. Atau baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah pun tidak bertakwa. Jadi lihat di sini, wal mungfikin, urusan dengan manusia. Setelah dia menata hubungannya dengan Allah, iman kepada Allah, kemudian dia takut kepada siksa Allah, kemudian setelah itu dia berusaha untuk selalu ngomong yang benar, karena omongannya itu bukan saja didengar oleh Allah, akan tapi bukan saja omongannya itu bakal didengar oleh Allah dan didengar oleh sesama manusia. Baru setelah itu urusannya dengan sesama manusia. Interaksi dengan manusia. Khusyuk di dalam ibadah di tengah malam waktu sholat khusyuk. Tapi setelah urusan dengan manusia, ia benar. Wal mungfiqin. Orang yang bisa menginfakkan hartanya. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan. Di dalam ayat lain disebutkan bahwasanya tentang surga, alladzina yunfikuna fis sarai wan dharai wal kadimin al ghaidha wal afina anin nas. Gimana ayat sebelumnya? Wasari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau untuk mencari pengampunan Allah dan mendapatkan surga yang hanya disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan lihat, diperhatikan dalam ayat tersebut. Orang yang bertakwa ke sini adalah ciri-cirinya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Urusan dengan manusia yang paling banyak. Sarra wadh-dharra. Senantiasa senang berinfak dalam keadaan kaya atau melarat. Memang sedekah sudah menjadi hobi. Di saat kaya besar yang diinfakkan, di saat sedikit pun, kecil pun, dia tetap berinfak. Tidak usah nunggu kaya. Jadi di saat kaya, ia berinfak besar. Dia bisa membantu sana-sini. Di saat kaya, tidak berkurang kebiasaan untuk berinfak itu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Kemudian wal-qadhimina al-ghaidha, dengan sesama manusia tidak punya dendam dan kebencian. Kalau ada orang yang jahil kepadanya, tidak diluapkan dalam bentuk amarah. Wal qadimina, bukan orang diam. Qadimina sengaja didinginkan hatinya agar tidak marah dan emosi, tidak mendendam. Dan ternyata tidak cukup orang itu hanya meredam amarah di dalam hatinya. Sebab kalau meredam amarah nanti bisa saja meluap suatu waktu. Langsung bukan saja diredam, pengen dimatikan. Wal kadhiminal ghaidar, setelah ia menahan amarahnya itu. Wal afina anin nasi, memaafkan kepada orang yang melakukan kesalahan. Hebat lagi. Wal afina anin nasi. Jadi memaafkan kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Tidak cukup diam. Allah, saya harus sabar. Wah, ini berbahaya, bisa melunda nanti. Tidak, saya maafkan, ini kasih duit. Wal'afina 'anil nasi, memaafkan kepada manusia. Sudah memaafkan kepada, aku maafkan. Belum yakin nih, jangan-jangan aku maafkan ini belum benar-benar nih. Ditambah, wallahu yuhibbul muhsinin. Kasih hadiah tadi itu. Sampai ceritakan ini ceritanya Imam Muhammad Al-Bakir atau Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Ini dalam suatu ketika, beliau itu lagi menggendong bayinya kecil. Di saat lagi menggendong bayi kecil itu, salah satu budaknya itu menghidangkan kambing guling. Dan kambing guling itu ditaruh di talam di atas kepalanya begitu, subhanallah, kambing guling yang besar itu kok jatuh. Dan jatuhnya pas di bayi. Dan seketika bayi itu meninggal. Di saat bayi meninggal itu, otomatis seorang bapak yang bayinya meninggal akan marah. Tapi karena orang soleh sadar, waktu itu kan tidak niat membunuh. Sang budak itu kan niat berkhidmah, kemudian melakukan satu kecelakaan sampai terbunuhlah sang bayi. Di saat sang imam itu memarah, rupanya budaknya orang alim kok alim ya. Tiba-tiba ngomong, wal kadhiminal ghaidho. Jadi yang menjatuhkan wal kadhiminal ghaidho, sang imam itu ingat ayat tersebut, langsung wajahnya yang mula-mula merah menjadi redup lagi. Setelah itu sang budak melanjutkan, wal afina anin nas, aku maafkan engkau, aku maafkan engkau. Ayatnya diteruskan lagi sama budak, Allah yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Hari ini engkau aku merdekakan. Jadi sudah anaknya meninggal, malah dimerdekakan. Ini pangkat tinggi. Kita marah dulu, wow, kadang-kadang ini. Apalagi di Indonesia Raya ini, kesenggol sedikit saja di jalan denda 700 ribu, 500 ribu, padahal sama-sama enggak sengaja ya. Kadang-kadang memang sengaja. Oh subhanallah, mana ini amalan mengamalkan ilmu ini? Jadi amarahnya itu, karena urusan ini dilihat hakikatnya, tidak sengaja. Dia pengen menghidangkan kepleset, mau jatuh bagaimana? Kan mungkin saja. Jadi subhanallah, jadi derajat kayak semacam itulah. Ini, jadi ketakwaan ternyata urusan dengan manusia. Setelah itu waladina dafa'alu fahisyatan udalamu, itu baru nanti urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini, wal mungfikin, urusan dengan manusia itu tanda ketakwaan. Tidak cukup orang baik kepada Allah, tapi dengan manusia luar biasa. Oh, ibadahnya luar biasa. Setiap malam bangun malam, puasa Senin, Kamis gak putus, setiap bulan naik umroh. Setiap tahun haji. Tapi pulit. Pulitnya top. Sampai doa begini, ya Allah jadikan saya orang dermawan. Gak berani itu orang. Doa begitu gak bisa. Coba orang pelit suruh doa begitu. Ya Allah jadikan saya orang dermawan. Doa minta dermawan saja gak mau itu orang pelit. Dan ini memang. Coba kalau ketemu orang pelit suruh doa, ya Allah jadikan saya orang dermawan yang mudah berinfak dengan harta kami, ya Allah. Berat tuh. Jadi, karena memang pelitnya luar biasa. Sampai doa untuk menjadi orang dermawan susah. Tidak akan bertakwa orang yang semacam itu. Akan tapi orang yang bertakwa harus peduli. Zakat bayarkan, kewajiban-kewajiban. Urusan dengan sama manusia. Itu tingkat akhlak. Jadi akhlak itu sangat melampaui daripada fikih itu sendiri. Jadi kalau fikih itu bunyi begini, selagi engkau sudah membayar zakat, selesai. Kan begitu. Akan tapi kalau sudah tingkat akhlak kemuliaan, maka apa? Tetangga yang nangis, memang secara fikih tidak disebut. Tetanggamu kelaparan. Tetanggamu mau masuk rumah sakit. Kalau fikih berkata, selagi engkau sudah mengeluarkan zakat, dia beres. Ya kan begitu. Tapi kalau akhlak tidak. Akhlakmu mengatakan bahasanya, aku harus membantunya. Dan nanti akan dibaca ayat-ayat akhlak. Laisa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaroh. Jadi tidak hanya yang dibahas adalah fikih. Yang penting saya sudah bayar zakat, kan beres. Nah ini biasanya begitu, ini kecongkaan. Jadi cara belajarnya adalah ya belajar sepotong itu. Karena sentuhan hati untuk akhlak tidak ada. Maka inna mampu itu. Liutami mamakarimal akhlak, Nabi Muhammad telah menyempurnakan akhlak. Fikih syariat, iya. Fikih, tapi akhlak itu nanti ternyata lebih tinggi lagi pangkatnya. Kalau disebut dalam urutan iman, Islam, ihsan, itu nanti akhlak. Jadi akhlak itu, ihsan itu akhlak, kemuliaan. Jadi kita perlu dengan akhlak ini. Sehingga tidak perlu kita misalnya melakukan satu mohon maaf. Lah kalau tetangga saya harus sakit, tetangga sakit harus masuk rumah sakit. Kenapa saya harus mengulang umroh yang ke-7 dan ke-8? Harus saya dahulukan ini loh, tetangga saya masuk rumah sakit tidak bisa berobat ini gara-gara tidak punya uang. Ini akhlak yang berbicara. Tidak cukup mengatakan banyak. Yang penting zakat saya sudah saya bayari, saya tidak punya urusan dengan manusia. Enggak begitu. Jadi infak itu adalah berinfak, memberikan hartanya, sebagian hartanya. Wal mungfikin. Kemudian setelah beliau telah menjadi ahli infak, wal mustaghfirina bil ashar, ada khas. Kalau tadi istighfar secara umum, memperbanyak istighfar di setiap saat. Ada lagi ciri yang sangat khusus, ternyata memohon ampun di tengah malam, ini luar biasa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan rindu untuk memohon ampun di tengah malam, dengan bangun malam diiringi dengan tahajud, diiringi dengan sholat hajat, diiringi dengan sholat witir, kemudian membaca beberapa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk istighfar di dalamnya. Bahkan disebutkan bahwasanya dalam riwayat yang banyak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya, Allah turun setiap malam ke langit dunia. Dan ingat, turunnya Allah jangan digambarkan turun seperti orang turun, akan tapi yang turun adalah rahmat Allah. Dan ini perlu takwil. Sebaikan orang mengatakan Allah turun beneran, ini adalah turun ini. Itu adalah orang-orang yang mujassimah dan musyabbihah. Allah turun maksudnya rahmat Allah, karunia Allah, perlindungan Allah turun. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hina yabqa, tersisa thuluthul lail, di sepertiga akhir malam. Jadi kalau malam itu kita bagi tiga, maka sepertiga akhir mulai jam 2 sampai subuh, itu sepertiga malam akhir. Disitulah rahmat Allah secara khusus diturunkan oleh Allah. Dan setiap tempat disesuaikan masing-masing. Kalau Indonesia gini, jangan ikuti tempat lain. Maka di saat sebelum itu Allah menyeru, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hal min sa'ilin fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku akan aku beri. Hal min da'in fa'astajib lahu, siapa yang memohon kepadaku akan aku kabul. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, siapa yang minta kepada aku akan aku kabul. Hal min da'in fa'astajib lahu, siapa yang memohon akan aku beri. Hal min mustaghfirin fa'afirullah, siapa memohon ampun akan aku ampuni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini sepertiga malam. Maka dari itu yuk, tanda bahwasanya orang yang bertakwa adalah rindu untuk menghususkan waktu memohon kepada Allah di sepertiga malam. Barangkali tidak usah lama-lama. Kami selalu menghimbau bahwasanya penting itu istiqomah. Anggap saja setengah jam, enggak usah lama-lama. Ambil jam 3, setengah jam, setengah 4 istirahat lagi. Atau menjelang subuh, mulai jam 4 atau 4 kurang 10 menit, jam 4.20 sudah azan. Selesai. Enggak usah panjang-panjang tapi istiqomah. Dan sholatnya tidak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak itu hanya sekali tok, besok libur, itu bermasalah. Jadi ada amalan yang sudah dibukukan oleh santri, amalan yang ringan-ringan saja, yang paling penting sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha bu, minimal 2 rakaat, qobliyah ba'diyah sudah hafal ya, qobliyah ba'diyah lebih gede pahalanya daripada sholat-sholat yang lainnya ya. Qobliyah ba'diyah itu adalah sholat tangping pangkatnya setelah sholat fardu, yang namanya sholat tasbih, sholat yang macam-macam itu kalah semuanya dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian setelah itu adalah sholat duha. Sholat duha itu satu pangkat dengan qobliyah ba'diyah karena termasuk rawatib. Minimal 2 rakaat sampai 8 rakaat kalau ibu bisa. Kalau perlu sampai 12 rakaat menurut pendapat yang lemah. Kemudian bangun malam, jangan lupa. Bangun malam itu minimal hajat. Minimal tahajud, hajat. Istikharah. Kemudian sholat witir. Hajat ibu banyak, kalau banyak bisa diulang-ulang kalau kelewatan. Hajat yang pertama nyebut semoga rezekinya banyak. Tatanya lupa, anaknya belum didoain. Berdiri lagi bu, 2 rakaat. Tatanya apa, ya Allah sawahku belum saya doain. Banyak doa lagi, jadi bisa berulang-ulang. Cuman paling minim ya itu. Rakaat, 2 rakaat itu hajat, kemudian 2 rakaat istikharah, kemudian tahajudnya 2 rakaat, berarti berapa? 6 rakaat. Witirnya minimal lah 3 rakaat. Biarpun 1 rakaat boleh, tapi jangan ngambil yang 1. Minimal di adnal kamal ya. Akal kamal itu adalah 3 rakaat. Untung-untung sampai 11 rakaat. Tapi barangkali banyak, wah repot. Saya hanya waktu sedikit biar besok kerja nyaman. Baik bu, sholat saja jatah. 7 rakaat bu. Atau 9 rakaat. Atau 5 rakaat. Yang penting istiqomah dulu. Anggap saja 5 rakaat. 2 rakaat sama 3. 3-nya witir. 2 rakaatnya itu digabung saja bu. Antara sholat hajat, tahajud sama istikharah itu. Diniatkan, aku niat 3 sholat ya Allah. Karena saya masih golongan orang malas ya Allah. Allahu Akbar. Tidak apa-apa, dapat pahala 3. Yang penting istiqomah. Jadi sadar bahasanya Maisa ini golong malas, enggak apa-apa. Nyanyi ngadu pada sementing salatnya ya Allah aku gabung istikharah, hajat, tahajud, Allahu Akbar. Baru 135. Yang penting istiqomah. Nanti kalau sudah berlatih terus baru nanti ditambah dua, ditambah ini wiritannya agak ini baca. Ada wirid Fatih itu adalah wirid-wirid malam hari itu. Adalah ilah lianta subhanak intu kunadulimin, istighfarnya 100 kali, kemudian apa itu dibaca, kemudian doa yang banyak ya. Setelah itu Masya Allah istirahat lagi, bisa aktivitas di esok hari. Ini cirinya orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak rindu bangun malam, wah dikhawatirkan dia belum bertakwa sesungguhnya. Ini wayastafiruna fil ashari, memohon ampun kepada Allah di tengah malam. Baik, sampai di sini saja karena waktu insya Allah akan kita lanjutkan nanti syahidallah annahu la ilaha illallah. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Dipersilakan yang mau bertanya di silakan. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, kita masuki bagian tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan, yaitu satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak, yang bertanya secara langsung kami persilahkan. Enggak pak, bisa dimohon berdiri untuk yang bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya masalah korban. Ya. Di sekolah-sekolah diadakan patungan korban dan anak-anak diwajibkan atau dianjurkan untuk berpatungan untuk berkorban. Kurban. Nah ini kurbannya ini atas nama siapa? Apakah sekolah atau dianukan ke gurunya dengan patungan-patungan anak itu tersebut? Itu menurut saya bagaimana dengan patungan kurban di sekolah itu? Karena kalau tidak kurban mereka nilainya agamanya berkurang katanya. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Saya mau nanya, kalau jihar itu kan gak boleh ya. Nah apakah yang gak boleh itu, yang disebut jihar itu hanya menyamakan istri dengan ibu kandung si suami, ataukah juga termasuk di dalamnya gak boleh menyamakan, misalnya suami menyamakan istrinya dengan ibu kandung istrinya, apa ya, mertua gitu. Misalnya kan, apakah jihar itu dua itu, ataukah hanya anak, hanya istri yang disamakan dengan ibu kandung suami? Ibu kandung suami, benar. Ataukah istri yang hanya istri disamakan dengan ibunya istri? Terus kan yang gak boleh itu misalnya kata suami, aduh punggung kamu istriku seperti punggung ibu saya, gak boleh. Nah diucapkan, andai kata suaminya dalam hati doang Bu ya, misalnya emang mirip gitu istrinya itu dengan ibu kandungnya, misalnya punggungnya kayak atau apanya, tapi dalam hati doang, ih istri saya kok mirip ya dengan punggung ibu saya, karena mirip terucap dalam hati, gak terucap dengan istrinya, itu boleh atau enggak? Karena kan hukuman jihar itu kan harus memerdekakan budak dan lain-lain gitu kan. Boleh gak kalau dalam hati karena memang mirip gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yaya untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama tentang kurban. Yang harus dipahami bahwa barangkali yang selama ini jarang kita dengar bahwasanya kurban itu adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan dan bukan wajib. Sunnah mu'akkadah akan menjadi wajib kalau dinazarkan. Dan sunnah ini ada dua, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu adalah disunnahkan berkorban bagi siapapun, Dan itu tidak terbatas seumur hidup sekali. Jadi kapan kita melewati bulan haji, maka disunnahkan bagi setiap orang untuk korban dan mendapatkan pahala gede. Barangkali pemahaman ini yang jarang. Jadi ada orang Pak Haji kaya raya diminta, Pak Haji korban. Oh, saya sudah korban. Kapan? 20 tahun yang lalu. Nah, ini musibah. Karena menganggap saya sudah korban. Sehingga pertanyaan itu sering begitu. Buya, kalau bapak saya belum korban, gimana kalau saya korbankan? Ini pemahaman ini. Ini pemahaman nih. Bapak saya belum korban, gimana kalau saya korbankan? Korban itu setiap tahun disunnahkan. Makanya di tempat kita tuh kurang terus daging, Bu ya. Sebab pemahamannya kayak begini. Jadi kalau sudah korban, gak berkorban lagi. Jadi itu namanya sunnah ainiyah. Dan di saat kita melakukan sunnah ainiyah, jangan lupa ada sunnah kifayah. Paling tidak satu keluarga itu diwakili oleh seorang bapak, satu menyembelih. Ya, sunnah kifayah. Jadi menyembelih satu, nanti Nabi Muhammad pernah hadi utkhiyati wa ahli baiti. Ini sembelihan korbanku dan keluargaku. Nabi Muhammad menyembelih korban untuk diri Nabi dan keluar. Ganya ini contohkan oleh Nabi SAW. Jadi dihimbau kita itu untuk tetap korban, ya. Ya, biarpun tidak bisa semuanya, tapi satulah minimal. Namanya sunnah kifayah. Kemudian cara pembagiannya adalah di saat sunnah kifayah itu, kalau sunnah ainiyah kan banyak ya. Kalau sunnah ainiyah banyak sekali, dan yang berkorban boleh makan ya. Jangan seperti keyakinan sebagian orang yang korban dengan nas lihat suruh makan bulunya. Suruh makan bulunya ya. Ini. Jadi yang berkorban boleh merasakan, bahkan pendidikan dari Nabi, apalagi yang seperti sunnah kifayah tadi, sepertiga diberikan keluar, sepertiga dimasak untuk tamu yang akan datang, dan sepertiga untuk keluarganya. Ini biar ikut merasakan makan sop sama sate. Jangan sampai yang korban bingung, yang ngenes ya. Cuman sebaik-baik korban adalah jangan banyak-banyak. Bahkan disunnahkan untuk merasakan nyicipi. Kalau sunnah itu disunnahkan untuk nyicipi. Bukan malah tidak boleh. Kecuali korban yang sudah jadi nazar. Aku bernazar untuk korban begini. Atau kambing ini aku jadikan kambing korban yang sifatnya nazar. Hanya para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i sangat tegas, keras, ketat. Sehingga cukup mengatakan ini kambing korbanku kok jadi nazar ya. Inilah barangkali yang perlu dijelentrehkan, dipahamkan Bapak Ibu kalau mau korban. Dari awal-awal langsung saja, saya tidak niat nazar. Atau niat nazar, kalau niat nazar jadi gede, pahalanya jadi wajib. Cuman ya itu resikonya tidak boleh makan sedikit pun. Tapi boleh makan daging korban temannya. Nah, itu masalah korban. Kemudian, setelah itu ada bagaimana patungan. Ya patungan itu ya, aslinya kan tidak ada korban patungan. Akan tetapi, mendidik orang berbuat baik bukan sesuatu yang jelek kok. Dan bukan sesuatu yang bid'ah. Dan itu bisa saja dimasukkan termasuk sunnah kifayah. Mungkin ya karena ya Allah satu, kita ini kok gak bisa korban sendiri-sendiri. Ini ngasih duit berapa, 50 ribu, yuk beri kambing satu ya. Diniatkan untuk semuanya masuk bab sunnah kifayah. Paling tidak itu masuk bab sedekah. Pendidikan yang ada di sekolah-sekolah itu boleh-boleh saja. Tapi ingat tetap dalam irama sunnah. Akan tapi jangan membebani orang yang tidak mampu. Sebab di sekolah itu tidak semua para wali murid punya duit 20 ribu loh ya. Jangan ngentengin, jangan disamakan dengan Anda yang banyak duit. Jangan. Tidak semua orang mengumpulkan duit 20 ribu. Memang duitnya 20 ribu. Tapi kalau anaknya 7 di sekolah itu? Nah, sebab ada orang yang anaknya banyak kan? Jadi ternyata semuanya harus dalam irama sebatas. Ada irama sunnah. Jadi paling tidak itu akan jatuh kepada sedekah dan tetap ada kebaikan dan pahalanya. Atau jatuh bab sunnah kifayah. Jadi satu sekolahan nyembelih kambing 20 di atas dimakan untuk sekolahan. Itu saja. Kemudian masalah dihar itu adalah menyamakan anggota tubuh anak, anggota tubuh istrinya dengan ibundanya, dan disamakan dalam hal ini termasuk semua mahramnya. Semua yang tidak boleh dinikahi. Misalnya sungguh jemarimu, bahkan saja bukan urusan punggung saja. Jemarimu seperti jemari kakakku. Dalam adab kita, kakakku. Kakak kan tidak boleh dinikahi. Saya boleh nikah dengan kakak? Tidak boleh. Pokoknya menyamakan istrinya dengan wanita yang tidak boleh dinikahi. Itu namanya dihar. Kalau sudah begitu, nanti memerdekakan budak. Atau kemudian puasa 3-2 bulan berturut-turut. Kemudian setelah itu tidak mampu lagi dengan memberi makanan 60 Jadi ini masalah zihar. Makanya hati-hati ya, kalau menyamakan dia seperti ibuku dalam sifat-sifat, bukan urusan zihar. Kalau sifat boleh mirip, akan tapi kalau menyamakan, mohon maaf, karena dusta. Kalau mohon maaf, seorang istri itu adalah halal untuk dinikmati, urusan syahwat. Bagaimana dia mengatakan tangannya seperti tangan ibuku, dia akan menikmati tangannya atau apalagi punggungnya, apalagi ininya. Jadi itu tidak diperkenankan, hukumnya adalah haram. Itu bab zihar. Zihar dikari kata dhuhr, punggung. Aslinya anti alayyaka dhuhri ummi. Artinya zihar itu menyamakannya seorang suami punggung istrinya dengan punggung ibunya. Kemudian para ulama mengkiaskan semua yang bisa dinikmati anggota tubuh istri kan bisa dinikmati semuanya. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan bahasanya punggung atau cemari atau yang lainnya dari orang yang tidak boleh nikahi. Punggungmu seperti punggung kakakku. Lahirmu mengatakan begitu. Jadi tidak. Maka dari itu bisa juga difahamkan lain bahwasanya, na'udzubillah, di saat seorang suami menggauli istri lalu membayangkan sesuatu yang haram juga jatuh haram. Dan itu tidak lain kecuali karena kotornya hati. Bahkan anda seorang wanita, buya, gimana kalau seandainya saya lagi digauli oleh suami saya membayangkan bintang film siapa? Ini sakit. Karena sering nonton film. Coba kalau suami tahu bakal dipukul tempeleng itu orang. Karena matanya jelalatan, sering memperhatikan laki-laki. Oh, kumisnya. Oh, hidungnya. Ini adalah perempuan rendah. Sama seorang suami juga ada yang pernah ngomong, buya gimana buya kalau saya, ini adalah syahwani, kalau saya menggauli istri saya bayangkan wanita cantik ini. Haram itu hukumnya. Dan yang tahu hanya Allah saja. Jadi sampai derajat begitu kadang-kadang kebusukan. Nah, kebusukan hati itu. Jadi itu bibit-bibit penyelewengan, bibit-bibit ketidaksetiaan adalah yang demikian itu. Dan biasanya kalau sudah orang menggauli istrinya kok sampai perlu membayangkan yang lainnya, atau seorang istri digauli oleh suaminya perlu membayangkan yang lainnya, biasanya itu karena matanya yang tidak pernah dijaga. Allah sudah melarang. Allah sudah merintahkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau kaum bapak itu kalau pengen istrinya setiap hari tampak lebih cantik dari sebelumnya, jaga matamu. Melihat sesuatu yang haram tidak boleh, sehingga melihat istrinya semakin cantik. Tapi kalau matanya jelalatan bisa pusing nanti lihat. Orang yang di pinggir jalan itu adalah orang yang pengen dilihat oleh orang dandanya 2 jam. Dandanya 2 jam pengen dilihat oleh orang dengan baju yang enggak karu-karuan, kurang bahan. Setelah itu anda sebagai bapak-bapak jelalatan. Alah, sudah begitu dia itu kelihatan 2 jam saja, sebelum 2 jam enggak karu-karuan. Sementara istrinya itu terlihat 24 jam dengan model yang macam-macam. Ada yang lagi tidur, ada yang ngorok, baju acak-acakan sehingga malam jadi. Kalau sudah melanggar Al-Quran, lihat, itu bibit. Sehingga bisa menyimpulkan, ya Allah nasib benar aku punya istri kayak begitu. Padahal kalau seandainya sama-sama acak-acakan dan sama-sama dandan, istrinya bisa lebih bagus. Makanya itu loh, ghuddul basar, menutup mata itu penting. Sama ibu-ibu yang jago nonton sinetron itu, lihat pemeran sinetron baik, ganteng-ganteng, film ganteng-ganteng, akhirnya ya Allah nasib benar suamiku sudah hitam kurus. Ini gara-gara mata jelalatan itu, Bu. Pembuat penyelewengan, enggak? Tutup, enggak boleh sayang. Saya lihat haram, bayang-bayang, enggak boleh. Ngelihat sepintas saja. Tapi kalau sudah hati mulai culas, hati mulai enggak benar, pangkas. Enggak, saya enggak boleh. Kullil mu'minani, ini kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita itu, tutup mata. Enggak, itu haram bagiku. Sehingga nanti di saat melihat suaminya adalah dengan penuh semangat. Ini adalah perlu menjaga pendidikan dari Islam. Jadi sampai derajat begitu. Itu kepada yang lainnya, haram. Tapi kalau urusan dihar, menyamakan istrinya dalam jasadnya, zahirnya, jasadnya yang dinikmati secara syahwani ini dengan mahramnya, itu yang diharamkan. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan tertulis yang banyak. Kalau jati tidak, ibu hati ngomong apa saja, Allah Maha Pengasih, tidak dihukum kalau urusan hati, hanya dibatasi. Kalau bukan boleh, bukan, kenapa harus disamakan? Tadi tidak kena hukuman. Kalau dalam hati ini kan rusak, hati itu kan inti. Kenapa harus disamakan dengan hati? Jadi hati. Justru kalau sudah diungkapkan itulah nanti yang mendapat hukuman. Tapi hati itu kan mukaddimah. Jadi jangan sampai kita punya pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Na'udzubillah. Bagaimana seorang suami membayangkan punggung istrinya dengan punggung ibunya? Relakah dia menggauli ibunya? Biarpun dengan hati kan tidak baik. Jadi permasalahannya itu. Jadi kalau menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya berarti dia seolah-olah bisa membayangkan na'udzubillah menggauli ibunya. Kan begitu permasalahannya. Jadi biarpun di dalam hati bukan sesuatu yang baik, bukan boleh. Kenapa harus dibayangkan? Ada barangkali masalah sifat. Sifat ya, sifat. Aduh, saya punya istri sifatnya persis ibu saya. Gak apa-apa. Lalu dikatakan, kamu seperti ibuku. Di dalam sifat-sifatnya, kelembutannya, ramahnya. Ya, tapi kalau sudah jasad, Masya Allah. Nah, itu adalah bermasalah ya. Lagi diungkapkan dengan. Jadi, na'udzubillah, bagaimana bisa membayangkan yang demikian? Menggaul istrinya, membayangkan adiknya. Tidak bisa. Haram hukumnya. Baik. Allah alam bisawab. Pertanyaan. Bagaimana cara melakukan sholat jamak? Ini sudah pernah dibahas di majelis Ahad Pagi. Sholat jamak itu ibu menggabungkan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, para bapak. Jamak takdim itu adalah melakukan sholat zuhur melakukan sholat asar di waktu zuhur. Jadi kalau Anda berada di dalam sebuah perjalanan, Anda ingin mengumpulkan dua sholat. Dan ini kemurahan dari syariat Nabi Muhammad, tolong diamalkan. Jangan merasa berat dengan kemurahan-kemurahan. Sehingga aktivitas Anda di dalam bekerja lebih nyaman, bepergian nyaman. Kalau Anda sudah mampir masjid, Anda bisa melakukan jamak apalagi dengan qasar. Jika perjalanan Anda sudah mencapai atau tujuan Anda mencapai 80, misalnya Anda mau ke Semarang. Biarpun Anda masih keluar ke losari sana, Anda sudah boleh menjamak. Sekaligus mengqasar. Masuk Tegal, Anda boleh menjamak. Anda masuk Tegal, duhur. Maka lakukanlah Anda sholat duhur sekaligus sholat asar. Jadi syaratnya Anda di dalam bepergian. Dan Anda bisa langsung mengqasar, menjadikan dua-dua. Dan itu lebih bagus daripada empat-empat. Pahalanya lebih gede. Kecuali karena tidak mengerti. Biasanya ibu-ibu yang rajin ibadah karena tidak ngaji, sama anaknya ibu qasar. Oh, saya kuat kok, kenapa harus qasar, nak? Ya maklum, ibu tidak pernah ngaji. Tapi yang hadir di Al-Bahjah, insya Allah bisa. Jadi lebih bagus di qasar. Sehingga menurut madhab Imam Abu Hanifah, mengqasar sholat hukumnya wajib. Jadi khuruj khilaf dari Abu Hanifah, ini adalah perlu sunnah. Jadi ibu sampai di Tegal, lakukan sholat duhur dua rakaat, langsung sholat asar dua rakaat di waktu duhur. Niatnya gampang, enggak usah pakai bahasa Arab. Barangkali ini perlu praktis. Kadang-kadang diajari oleh ustaznya pakai bahasa Arab, enggak hafal, akhirnya enggak ngamalkan juga. Niatnya begini, Bu. Usolli fardhu dhuhri, biasa hafal bisa. Saya niat salat duhur qasar dua rakaat, ya Allah. Allahu Akbar. Sudah ngerti qasarnya. Atau saya niat salat duhur qasar sama saya kumpul dengan asar, ya Allah. Allahu Akbar dua rakaat tuh. Duhur. Jadi langsung aja pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat duhur qasar jamak. Qasar jamak. Allah faham sudah. Gara-gara usolli fardhu dhuhri raka'ataini jam'an ma'al asri. Gak hafal. Gak ngamalkan itu. Gara-gara ini. Ya. Jadi digampangin saja. Aku niat sholat duhur qasar. Allahu ak. Kemudian setelah itu kalau jamak takdim harus langsung. Kemudian langsung sholat asar dua rakaat. Atau jamak takhir. Nyantai saja, Pak. Nanti saja di Pekalongan saja. Asar-asaran enak, agak redup. Biasanya kalau lagi nyupir kencang itu, sayang mau belok. Lanjut, ya sudah duhur. Diniatkan waktu duhur. Niat, ya Allah, laporan. Ya Allah, aku mau mentakhir. Kalau tidak laporan, dosa, Bu. Namanya azam. Jadi laporan dulu di waktu duhur. Jadi kalau ibu pengen jamak takhir di waktu yang pertama, laporan kepada Allah. Ya Allah, aku mau mengakhirkan sholat. Kalau ibu ngelendam, lupa, dihukum nanti. Jadi harus ingat. Ingat waktu duhur itu ingat kalau kita mau mengundurkan. Jadi laporan dulu. Ibaratnya belum bisa datang, telepon dulu. Kalau sama orang kan begitu. Sama orang saja patuh telepon. Mohon maaf. Bos, saya tidak bisa datang. Ini bagaimana dengan Allah tidak? Jadi kita pakai apa namanya? Laporan. Laporannya dengan hati. Ya Allah, sholat duhurku akan aku tunda. Saya kumpulkan dengan asar. Sampai Pekalongan, Pemalang sana, asar. Ibu sholat, dua rakaat duhur, dua rakaat asar. Boleh dibolak-balik kalau jamak takhir. Asar duhur dulu boleh, asar dulu boleh. Tapi lebih bagus duhur dulu sesuai dengan madhab Abu Hanifah, tertib itu wajib. Jadi bagi kita tertib itu sunnah. Jadi duhur dulu baru asar. Ini jamak qasar. Jadi qasar itu lebih bagus. Jadi yang berada di dalam bepergian, yang tujuan bepergiannya mencapai 80. Semarang kan lebih dari 80 kan? Jadi tidak harus lewat 80 baru mengqasar, tidak. Yang penting tujuan saya 80. Puluh, cukup Anda keluar dari sur balat Anda. Sur balat itu adalah kampung. Digambarkan balat itu apa? Pokoknya satu tempat yang ada pasarnya satu, sama ada hakimnya satu. Ada KUA-nya sama pasarnya. Ini kabupaten atau kecamatan ini? Kecamatan sudah cukup. Ternyata definisinya dalam kitab fikih balat itu seperti apa sih? Semua satu perkampungan yang di situ ada pasarnya satu, ada hakimnya satu. KUA ada ya? Jadi batas kecamatan itu sudah boleh. Keluarnya itu sudah boleh kita melakukan melakukan jamak qasar asalkan yang dituju tadi mana 84 kilo. Selagi ibu dalam perpergian boleh melakukannya. Nah, di dalam bepergian sepanjang Anda bepergian boleh mengqasar terus di Semarang 3 hari, di Surabaya 3 hari, di Jogja 3 hari, di Sumatera 3 hari, setahun hidup Anda keliling tok. Ya enggak apa-apa. Ya qasar memang. Kecuali ibu niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Misalnya saya mau tinggal di Semarang seminggu. Seminggu lebih dari 4 hari, Bu? Nah, jadi masuk Semarang dek, sudah tidak boleh mengqasar dan menjamak. Jadi cukup masuk karena apa? Anda lebih dari 4 hari itu namanya mukim. Baik, itu jamak. Tolong diamalkan kalau termasuk ibu mau ke Jakarta. Salat di Jakarta karena Jakarta lebih dari 84 kilo. Kalau ibu pulang misalnya, mohon maaf ini termasuk barangkali fikih yang harus dihadirkan, pernah kami hadirkan. Ibu dari Jakarta. Jakarta itu kereta jam 5 sore. Iya kan? Yang paling bermasalah biasanya. Kalau kereta jam 5 sore itu maghrib di mana? Di jalan. Ibu niat saja jamak tak? Takhir. Ibu jamak takhir, ibu di kereta tidak usah sholat mah? Maghrib. Sholatnya nanti. Nah, jamak takhir sampai di rumah. Kalau sampai di rumah nanti ibu melakukan sholat maghrib sama sholat isya. Cuman yang penting ibu waktu meninggalkan sholat maghrib, para bapak ibu di dalam perjalanan. Sampai di rumah, bagaimana sholat kita? Namanya qadha. Jadi qadha. Jadi maghrib kita bukan jamak lagi, tapi qadha. Tapi qadha yang ini yang sering tidak diartikan oleh para ustadz. Qadha bila ithim. Qadha tapi enggak dosa, Bu. Jadi enggak usah repot bawa tas turun ke masjid di Indramayu sana. Ini menunjukkan kepusingannya itu. Kadang-kadang memaksakan harus turun di pinggir jalan, nanti gak boleh sampai di rumah, kodok. Ya Ustadz, itu kodok tapi tidak dosa. Kodok bila isim. Kenapa tidak dosa? Karena waktu meninggalkan maghrib berada di perjalanan. Nyantai saja, naik kereta jam 5, maghrib niat jamak takhir, ternyata setelah itu apa kita tidak bisa melakukan di tengah kereta, di tengah jalan. Turun, naik mobil sampai di rumah nyaman, bersih-bersih, sholat maghrib 3 rakaat, isya berapa? 4 rakaat. Maghribnya kodok, tapi kodoknya tanpa dosa. Jadi, karena apa? Waktu meninggalkan maghrib, kita niat ingin diakhirkan sama isya. Jadi yang jarang dihadirkan, sehingga seolah-olah ini sampai suatu ketika, ini aneh, turun. Sampai anaknya nangis-nangis turun pinggir nih. Maksudnya benar. Tapi ya karena dia ya kurang ilmunya. Jadi qadha bila itsim. Qadha tapi tidak dosa. Jadi ibu enggak usah dipaksain dari Jakarta turun di Indramayu. Maksain anak-anaknya tasnya hilang satu lagi nanti. Ini tidak sah. Jadi langsung saja jalan sampai di rumah. Babnya qadha tapi bila itsim tanpa dosa. Kenapa? Waktu ibu meninggalkan sholat maghrib, ibu ada udzur. Udzurnya dalam bepergian. Baik, itu saja ya. Loh, lewat sudah waktunya. Semua lihat, qobliyah asar apa saja boleh dilakukan. Apakah masih lupa ibu? Rasulullah pernah meninggalkan ba'diyah duhur, ternyata dilakukan setelah asar. Sholat qobliyah ba'diyah itu boleh dilakukan kapan saja. Jadi kalau qobliyah asar itu kita lupa tidak melakukan qobliyah asar, atau karena sholat sudah didirikan, sholat jamaah sudah didirikan, Anda belum melakukan qobliyah asar, setelah assalamualaikum Anda langsung melakukan sholat qobliyah asar. Dan bukan qadha, karena masih waktunya. Qadha itu adalah melakukan sholat di luar waktunya. Adapun Rasulullah pernah melakukan qobliyah duhur yang Rasulullah lupa dilakukan ba'diyah asar, itu qadha, iya. Tapi Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sibuk melakukan qobliyah asar, lalu dilakukan setelah asar, itu bukan qadha. Sebab masih waktunya, asar itu waktunya. Dan masih ingat bahasanya yang haram dilakukan setelah asar hanya sholat sunat mutlak sama sholat sunat, yang sebabnya adalah mutaakhir. Sholat-sholat mutlak sama sebabnya mutaakhir. Ya, kalau sebabnya mutaqaddim sama muqarin adalah boleh. Masih ingat, kalau sebabnya mendahului atau sebabnya bareng seperti ahyatul masjid, enggak ada istilahnya haram dilakukan setelah asar sama setelah subuh. Tapi kalau sebabnya nyusul atau sholat sunat mutlak tidak diperkenankan. Nah, melakukan sholat qobliyah asar setelah isya asar itu bukan termasuk sholat yang diharamkan, karena masih itu pada waktunya. Akan tapi apapun bentuknya, yang tidak boleh tahari. Tahari itu dengan sengaja mencari-cari. Bu, sholat qobliyah asar. Enggak deh, nanti aja setelah asar. Itu baru enggak boleh. Karena menyengaja itu. Tapi kalau memang dalam keadaan misalnya Jumat apa jamaah sudah didirikan, Anda melakukan sholat asar, baru qobliyah asarnya dilakukan setelahnya, dan itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan itu sudah sangat jelas, apalagi kalau kita lihat kitab di Fathul Mu'in dan sebagainya, sangat jelas itu. Jadi ini adalah bukan sesuatu yang haram. Ini saja karena waktu, Masya Allah. Ada pertanyaan dari Bogor, ada pertanyaan dari yang lainnya, karena waktu tidak bisa dijawab. Ini ada sebuah buku. Bagaimana pendapat Buya tentang buku Terlaris La Tahzan karya Ait Al-Qarni? Tidak usah menyebut. Ait Al-Qarni pernah punya buku melarang maulid Nabi, dan dia adalah anti tawassul, anti maulid Nabi, dan Anda membeli buku itu berarti Anda termasuk La Tahzan. Anda termasuk menyumbang urusan mereka. Kalau Anda ingin buku, adalah buku-buku penyejuk hati, bukunya Imam Ghazali. Ait Al-Qarni. Ini adalah buku kita pernah, subhanallah, pertama kali tahun berapa itu dibukakan oleh Allah di sebuah bandara. Kita melihat tentang Muhammad. Hadha habibuk atau bagaimana? Baru pertama langsung mencaci maki ahli tasawuf, mencaci maki orang merayakan maulid Nabi dan sebagainya. Maka jangan dibeli dan jangan dibaca buku karangannya Ait Al-Qarni. Dan alhamdulillah kita tidak pernah membaca pun ternyata bahan untuk memberi pengajian tidak kurang-kurang. Kita membaca bukunya Imam Ghazali saja kemeng gak habis-habis ya. Dan ternyata inspirasinya itu banyak diambil daripada pemahaman-pemahaman yang dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Gak ada buku sedahsyat Ihya Ulumuddin. Jadi jangan dibeli buku-buku termasuk seperti itu. Biarpun Masya Allah yang ini luar biasa. Cuman sayangnya ini banyak orang kita gak selektif belinya. Kita beli-beli. Jadi perlu ya beli. Karangan siapa itu yang harus kita beli? Jadi Ait Al-Qarni itu adalah termasuk salah satu orang yang anti tawassul, anti maulid. Ya usahlah. Ya grup-grup seperti itu. Dan tidak ada perlunya berurusan dengan buku-buku orang yang semacam itu. Kayak kurang buku saja. Buang-buang duit ya. Adapun masalah kemasyhuran sebuah buku, bukan jaminan kebenaran sebuah buku. Ingat lihat. Katanya The Novel Barat itu yang membias orang. Kalau beli pun ngantri. Tidak tahu apa itu. Gambar itu ada perempuan nulis novel itu berebut belinya. Apakah jaminan itu kebenaran? Tidak ada. Jadi ramainya sebuah buku tidak jaminan bahwasanya buku itu benar. Jadi Ait Al-Qarni adalah termasuk salah satu orang yang biasa juga merendahkan para ahli tasawuf dan itu membahayakan. Jangan dibuku. Kalau sudah terlanjur buku, disegel saja dan ditulis bahwasanya penulisnya ini adalah orang berbahaya, anti maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti tawassul. Ini pertanyaan dari Bogor atau dari mana ini? Baik. Baik, ini saja. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtin alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan iman. Muliakan kami dengan pengampunan darimu ya Allah. Muliakan kami dengan rasa takut kami dengan neraka-Mu dan siksa-Mu ya Allah. Jadikan kami ahli infak dan sedekah ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang selalu jujur dalam bertutur kata ya Allah. Jadikan ungkapan kami yang benar ini adalah dari hati kami yang benar ya Allah. Jangan sampai lidah kami mengucapkan sesuatu yang tidak ada di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ahli khusyuk di dalam ibadah kami. Khusyuk dalam ibadah kami ya Allah. Salat sudah kami tegakkan ya Allah. Zikir pun kami baca ya Allah. Akan tapi jarang sekali kami menemukan kekhusyuan kami ya Allah. Maka kami mohon wahai Zat pemberi khusyuk dan pencipta khusyuk, berikan kekhusyuan kami di dalam kami bersujud ya Allah. Berikan kekhusyuan kami di saat kami membaca Al-Quran ya Allah. Berikan kekhusyuan kepada kami di saat kami berzikir ya Allah. Jangan sampai ya Allah salat kami hanya ada jasad kami ya Allah. Sementara engkau tidak menerima kecuali apa yang ada di hati kami. Dan engkau tidak melihat kecuali hati kami ya Allah. Jadikan hati kami benar ya Allah. Hati kami bersih. Jauhkan dari kedengkian. Jauhkan kami dari dendam dan riya ya Allah. Yang hadir tempat ini muliakan mereka di dalam diri mereka ya Allah. Berikan sifat-sifat mulia di dalam dirinya ya Allah. Hati mereka ya Allah. Dan muliakan mereka di keluarga mereka. Sehingga mereka menjadi suami istri yang saling menghargai. Memuliakan ya Allah. Sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu. Masyarakat mereka ya Allah. Jadikan masyarakat yang saling mencintai karenamu ya Allah. Titipkan di hati kami, berikan di hati kami rasa cinta yang sesungguhnya kepada agama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada hati kasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sehingga ya Allah akan hal ya Allah. Dan jadikanlah kami pembela-pembela kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami pembela-pembela agama kekasihmu Nabi Muhammad. dan jauhkan kami dari menjadi perusak-perusak agama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada hati kami kecerungan cemburuan yang sesungguhnya ya Allah, hakikat cinta yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan siapapun yang menghinakan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, ya Allah berikan kesadaran ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, ya Allah ya Allah, dan berikan hidayah kepada mereka semua ya Allah, ya Allah ya Allah. Kami mohon, kami mohon, kami mohon, muliakan semua yang hadir tempat ini, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ya Allah, orang-orang tulus yang berjuang di tempat ini ya Allah. Siapapun yang berada di sini, berjuang di tempat ini, baik yang berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan uang mereka, dengan tenaga mereka, berjuang dengan pikiran mereka, kami mohon berikan ketulusan dan ikhlasan ya Allah. Yang belum bisa berjuang dengan harta mereka ya Allah, yang belum bisa berjuang dengan tenaga dan pikiran mereka, gugahlah, gerakkan hati mereka untuk bisa berjuang di jalanmu ya Allah, dan jadi kan kami semua pejuang-pejuang di dalam-Mu ya Allah. Di hadapan kami banyak kebutuhan ya Allah untuk berjuang di jalan-Mu, maka penuhilah kebutuhan kami ya Allah. Engkau Maha tahu apa yang kurang di pesantren ini ya Allah. Gerakkan hamba-hamba-Mu ya Allah, kekasih-kekasih-Mu ya Allah, untuk bisa berjuang bersama di tempat ini, dan berikan kepada mereka semua keikhlasan ya Allah. Ya Allah, dan para ustaz, masyayikh, para ulama, habaib yang ada di kiri kanan tempat ini, berikan kemakmuran di dalam ya Allah urusan kehidupan, dan berikan ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka semua ya Allah. Pesantren-pesantren mereka ya Allah, perjuangan-perjuangan mereka berkah ya Allah, anak keturunan mereka berkah ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka ya Allah yang kekurangan, yang kekurangan. Dan semua ya Allah yang hadir tempat ini, muliakan mereka ya Allah dengan rizki yang halal, rizki yang halal, rizki yang halal. Dan jika ada di antara yang hadir masih mempunyai pekerjaan yang haram, kami mohon ya Allah berikan kesadaran ya Allah, dan gantilah dengan yang halal yang lebih banyak ya Allah. Dan jauhkan kami dari dosa ya Allah, dosa-dosa kami mohon ya Allah. Kami jarang menyesali dosa kami, maka kami mohon ya Allah, berikan hati kami ya Allah penyesalan ya Allah. Jadikan hati kami hati yang mudah menyesali dosa-dosa kami, dan ampuni dosa kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami ya Allah, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman ya Allah. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Minta Fatihah satu bu, salah satu korban kebakaran daripada jamaah yang anaknya meninggal waktu itu kena kebakaran, kemudian ibunya di rumah sakit sampai hari ini. Semoga Allah berikan kesembuhan dan kemudahan bagi keluarganya, diberi ketabahan. Sekaligus minta didoakan bu, Pondok Putra ini terus berjalan, semoga Allah mengirim orang-orang yang tulus terus untuk bisa. Kemudian kita punya program pembuatan sekolah di samping, saung masih banyak. Semoga Allah menggerakkan hati-hati orang ikhlas bisa berjuang di tempat ini, dan yang sudah berjuang diberi oleh Allah keikhlasan, keikhlasan, keikhlasan. Al-Fatihah. Mohon maaf dan mohon selalu bila tahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah tadi